sedih, kelam kelabu hati, mendung bergayut lagi, tanda hujan kan jatuh. Selalu ada, tapi kau selalu hadir. Bersandar padamu, ku gantungkan harapan masa depanku. Panjatkan doaku, meminta setulusnya hanya padamu selamanya. Saat langit yang biru hilang di telan pilu, meruntuhkan niatku untuk berdiri teguh. Tapi kau selalu ada, tapi kau selalu hadir. Bersandar padamu, ku gantungkan harapan masa depanku. Panjatkan doaku, meminta setulusnya hanya padamu selamanya. Pasrahkan hanya kepadamu, selayaknya puji hanya untukmu. Kau tempat berlindung saat kerisauan dan kegalauanku tak berujung. Jatuh bangun selama berjuang, godaan cobaan pastikan menghadang. Berpegang teguh pada keyakinan, lepaskan dan lupakan setiap cibiran. Bangkitlah lagi, mulailah melangkah lagi, gemilangkan harimu, hariku saat nanti. Sandarkan segalanya padanya, serta doa tulus di setiap langkah kita raih bahagia. Tapi kau selalu hadir. Bersama padamu, ku gantungkan harapan masa depan.